Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله والشكر لله. Pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalunya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mendalami, menggali, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemuliaan tentunya bagi orang yang telah atau sedang diberikan kesempatan untuk mendalami ilmu agama. Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi pemahaman tentang agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Karena bagaimana seorang akan baik kalau dia tidak mengenal ad-din, tidak mengenal syariat, tidak mengenal agama. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Materi kita atau materi pembahasan kita pada pagi hari ini, seperti yang telah disebutkan tadi oleh pembawa acara, mengenal lebih dekat sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Mungkin sering kita membaca, mungkin kita sering mendengar sebutan sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, karena memang beliau salah satu dari 6 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang ingin kita kaji bersama pada hari ini adalah sisi-sisi kehidupan beliau yang patut atau seyogianya kita jadikan sebagai panutan, sebagai acuan. Dan nanti di sela-sela pembahasan kita akan semakin jelas di hadapan kita bahwa Islam telah membuat, telah membentuk kepribadian seorang Muslim yang unik. Unik dalam ibadahnya, karena memang dia menghambakan secara tulus kepada Allah SWT. Unik dalam akhlak dan muamalahnya, karena memang tidak sama dengan umumnya manusia yang tidak mengenal agama. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu kita akan masuk kepada materi pembahasan. Sahabat Jabir ibn Abdullah adalah seorang al-imamul kabir, seorang imam yang besar, al-mustahidul hafid, seorang ahli istihad dan hafid. Dahulu kalau dikatakan hafid, itu bukan hafid Quran, Hafid Quran itu banyak di zaman itu. Jadi maksud dengan hafid adalah orang yang menghafal sekian ribu hadis dengan jalan-jalan periwayatannya. Dan ingat, menghafal hadis jauh lebih sulit daripada menghafal Al-Quran. Menghafal hadis itu lebih sulit dari menghafal Al-Quran. Allah SWT ya berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Tapi apakah ada orang yang mengingat? Al-Quran mudah diingat, mudah dihafal. Sedangkan sahabat Jabir bin Abdullah di sini, dia seorang mujtahid al-hafid. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdullah dan Abu Abdurrahman. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari al-Khazraji. Dia dari kabilah Khazraj. Karena di Madinah ada dua kabilah yaitu Al-Aus dan Al-Khazraj. Dua kabilah ini dahulu sebelum datangnya Islam itu saling berperang, saling ya bertengkar. Namun ketika Islam datang, Islam menyatukan mereka. Sehingga nanti akan disebutkan istrinya sahabat Jabir itu dari Aus. Jabir sendiri dari Khazraj, istrinya dari kabilah Aus. Seperti inilah Islam yang telah mendamaikan manusia yang tadinya mereka berselisih, menyatukan manusia yang tadinya telah berserai-berai. Sahabat Jabir bin Abdullah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak hanya dari Nabi, bahkan sahabat Jabir meriwayatkan dari sahabat Umar, meriwayatkan pula dari sahabat Ali, Abu Bakar, Mu'ad bin Jabal, dan sahabat Az-Zubair bin Awam dan yang lainnya. Jadi meskipun dia sahabat yang dekat dengan Nabi, tapi juga dia menimba ilmu dari sahabat yang lainnya. Kan tidak semua sahabat setiap saatnya duduk di majlisnya Nabi. Sesaat mungkin dia ada keperluan sehingga tidak bisa duduk di majlis Nabi. Sesaat mungkin ada halangan sehingga dia tidak bisa hadir di majlis. Tapi ketidakhadiran dia tidak menjadikan dia kemudian putus dari silsilah ilminya. Dia bertanya kepada temannya yang hadir tadi apa yang Nabi sampaikan ya di majelis, atau temannya ya menyampaikan ya kepada yang tidak hadir tadi Nabi di majelis menyampaikan ini dan itu. Sehingga dengan cara seperti ini ilmu terus tersebar, ilmu terus terjaga ya dari waktu ke waktu. Sahabat Jabir ibn Abdullah termasuk orang yang gemar menimba ilmu, sehingga hadis yang beliau riwayatkan 1540 hadis. Di zamannya sahabat Jabir ini mufti kota Madinah. Mufti kota Madinah. Dan Anda tahu kota Madinah dari waktu ke waktu adalah pusat ilmu dan ulama, pusat para penimba ilmu melancong dari berbagai dunia, ya belahan dunia. Ketika seorang menjadi mufti Madinah berarti dia akan menghadapi sekian banyak lah manusia dari berbagai ya negeri, berbagai kalangan yang tentu akan menjadikan seorang luas pengalamannya, luas pengetahuannya. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau tadi sudah kita sebutkan nasab ya, al-imam al-mustahid al-hafid Jabir bin Abdullah al-Ansari, maka kita akan mengetahui beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah yang dialami oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Yang pertama, sahabat Jabir ibn Abdullah mengikuti Bai'at Aqabah dengan 70 orang dari Madinah bersama Nabi alaihi salatu wasalam sebelum hijrah beliau ke Madinah. Dan waktu itu sahabat Jabir adalah orang yang termuda. Bai'at Aqabah itu berlangsung ketika musim haji, ketika Nabi masih di Mekah. Dan Bai'at Aqabah ini tidak semudah yang kalian bayangkan. 70 orang kumpul langsung, tidak. Karena mata-mata kaum musyrikin akan terus memantau pergerakan manusia. dan mereka akan terus memantau grafiknya Nabi, sehingga untuk bisa bertemu dengan Nabi itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara sembunyi-sembunyi, datang seorang, dua orang, sampai 70 orang, ya, mudah setelah itu mereka menyatakan baiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara butir-butir baiat yang mereka kemukakan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam adalah siap untuk taat dalam kondisi semangat atau dalam kondisi malas, dalam kondisi susah atau dalam kondisi lapang, dan siap membela Nabi ketika nanti berhijrah ke Madinah. Siap membela Nabi seperti kalau mereka membela anaknya dan membela istrinya. Karena tentunya nyawanya Nabi terancam. Dan orang-orang musyrikin siap menghabisi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika ada orang yang siap memberikan perlindungan, berarti akan menghadapi gelombang yang besar dari permusuhan manusia. Tapi 70 orang ini siap untuk menghadapi resiko yang terburuk sekalipun nantinya ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka siap melindungi Nabi seperti kalau mereka melindungi anak dan istrinya. Dan tentunya, ya, ini merupakan peristiwa bersejarah. Dan 70 orang ini termasuk cikal bakal dan para delegasi yang nantinya akan menebarkan dakwah di kota Madinah. Jadi 70 orang ini masuk di sana sahabat Jabir bin Abdullah dan waktu itu yang paling mudanya. Ketika masih muda sudah mengikuti peristiwa bersejarah seperti ini. Ini salah satu fadilah, ya, keutamaan yang didapat oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Kemudian sahabat Jabir ibn Abdullah juga tadi isi dari baiat, berkata Jabir, ini para sahabat yang ada di Madinah waktu itu, ketika ini belum hijrah ke Madinah, ya, para nabi dan para sahabat sebagian masih di Mekah. Orang-orang muslimin yang ada di Madinah mengatakan, sampai kapan kita biarkan Nabi terusir, berpindah dari gunung ini ke gunung ini? Sampai kapan kita biarkan Nabi diintimidasi? Maka 70 orang dari orang Madinah waktu itu pas ketika musim haji datang ke Mekah, kemudian membuat perjanjian pertemuan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu pun cara bertemunya itu sembunyi-sembunyi, dua orang, seorang, sampai kumpul 70 orang. Setelah itu mereka bersumpah setia membaiat Nabi, yaitu mengucapkan sumpah setia di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, tubayyi'uni ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Kalian membaiat saya untuk senantiasa mendengar dan taat dalam kondisi semangat atau dalam kondisi malas. Tetap taat kepada pimpinan dalam kondisi apapun. Wan nafaqa fil usri wal yusri, serta berinfak membelanjakan harta pada pos-pos kebaikan di saat sulit atau di saat mudah. Walal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan kalian berbaiat kepada saya untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im, dan kalian berkata di jalan Allah, berkata yang hak dan tidak takut celaan orang yang mencela. Wa la antansuruni fatamnauni, dan dahlah kalian nanti membela saya, idza qadimtu alaikum, jika saya datang kepada kalian, mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajakum wa abnakum, seperti kalian membela diri kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Walakumul jannah, bagi kalian adalah surga. Maka 70 sahabat ini membaiat Nabi dengan baiat tersebut, dan mereka menjalankan butir-butir baiat yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, peristiwa bersejarah yang lain yang dialami oleh sahabat Jabir adalah baiat Ridwan. Baiat ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi waktu itu Nabi dengan 1400 sahabat berangkat dari kota Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Ketika sudah dekat dengan daerah Mekah, ternyata Nabi dan para sahabat sebelum masuk, Nabi mengutus sahabat Utsman ibn Affan untuk menjelaskan kedatangan Nabi dan para sahabat bahwa mereka datang bukan untuk perang, tapi mereka datang untuk melaksanakan umroh. Kemudian datanglah Utsman ke Mekah. Kenapa yang dipilih Utsman? Karena Utsman ini berangkat dari keluarga yang terpandang. Dan di sana ada orang-orang yang siap memberikan jaminan keamanan. Maka Utsman datang ke Mekah menyampaikan maksud tujuan Nabi dan para sahabat datang ke Mekah adalah untuk umroh. Karena waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka Nabi mengutus Utsman untuk menyebutkan tujuannya. Setelah menyampaikan tujuannya, kemudian Utsman tertahan. Terdengar isu bahwa Utsman dibunuh. Dan tentunya yang namanya utusan itu secara aturan itu gak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Misalnya kalau ada utusan orang musyrikin datang ke pemerintah muslimin, meskipun utusan itu musyrik, gak boleh dibunuh. Karena utusan itu akan menyampaikan ya apa yang diinginkan oleh orang mengutusnya dan akan menyampaikan jawaban dari ya pihak lawannya. Ketika terdengar isu bahwa sahabat Utsman dibunuh, maka para sahabat yang waktu itu datang ke Mekah bukan dalam keadaan ingin berperang. Mereka siap untuk membela darahnya Utsman sampai titik darah penghabisan. Dengan peralatan saat ini mereka siap menghadapi kekejaman apa? Kafir Quraisy. Mereka pun berbaiat di bawah pohon, satu persatu berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Semuanya berbaiat kecuali satu orang saja. Ya, satu orang ini ternyata dia orang munafik. Ya, satu orang ini ketika diajak baiat, ayo kita baiat dengan Nabi, ternyata dia malah mencari ontanya yang hilang. Katanya untuk apa? Saya enggak butuh. Ya, gak butuh ampunan. Kebutuhan saya adalah onta saya ketemu. Ini orang yang bodoh. Padahal andai kata dia itu ikut baiat, nanti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Akan dapat ampunan dari Allah. Sementara kalau dia tidak ikut baiat, tidak dapat ampunan, kemudian juga ontanya belum tentu didapat, ya kan? Belum tentu didapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika Hudaybiyah itu, ketika Bai'atul Ridwan itu, antumul yauma khairu ahlil ardi. Kalian hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi. Dan jumlah sahabat waktu itu 1400 sahabat. Memang ada sejarah berbeda pendapat berapa jumlah sahabat yang ikut bersama Nabi dalam peristiwa Hudaybiyah ini. Ada yang mengatakan 1300, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500. Sebagian ulama sejarah lebih memilih pendapat yang pertengahan, 1400, terlebih didukung oleh pernyataan orang yang hadir waktu itu seperti Jabir. Dia mengatakan jumlah kami 1400. Kenapa 1400 ini yang lebih dikuatkan? Karena apa? Karena 1400 itu gak jauh dari 1300, gak jauh dari 1500. Dan orang Arab biasanya jumlah yang sedikit yang pecahan digabungkan dengan apa? Yang besar. Misalnya 1330 dijadikan 1300. Ya. Atau 1370 digabungkan menjadi 1400. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang baiat ridwan ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtash shajarah. Surat Al-Fath ayat 18. Sungguh Allah telah ridho terhadap kaum mukminin tatkala mereka membaiat kamu wahai Muhammad di bawah pohon. Allah telah ridho terhadap kaum mukminin yang mereka membaiat Nabi ya pada baiatur ridwan ini. Kalau Allah SWT ridho, maka tidak akan bermudarat kebencian orang yang membenci. Kalau Allah SWT sudah senang pada hambanya, maka permusuhan orang musuh tidak akan dianggap. Ya, tidak akan dianggap. Dan Jabir adalah salah satu orang yang ikut dalam baiat ini yang mendapatkan keriduan dari Allah SWT. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah dalam baiat ritual ini bukan berarti mereka orang-orang yang selamat dari dicela oleh orang, digunjing oleh orang. Karena memang andai kata seorang yang baik itu tidak mendapatkan cemoohan dari orang, niscaya para nabi dan rasul tidak akan dicemooh. Namun kenyataannya, para nabi dan rasul yang mereka adalah orang terbaik di tengah-tengah kaumnya pun tidak lepas dari ejekan dari cemoohan. Sepertilah kehidupan. Sehingga jangan kaget ketika seorang ingin menjalankan agama, ingin berusaha lurus di atas tuntunan agama, kemudian ada orang yang ya, omongannya tidak sedap, sikapnya tidak bersahabat, ini hal yang wajar. Anda bukan orang yang pertama disikapi seperti itu, bahkan para nabi, para rasul, para wali dan as-salihin dahulu pun mengalami nasib yang seperti ini. Kemudian sahabat Jabir ikut perang bersama Nabi alaihi salatu wasalam sebanyak 13 peperangan. Riwayat yang lain 16 peperangan. Berarti cukuplah dari apa yang telah kita sebutkan. Dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang dialami dan diikuti oleh Jabir menunjukkan bahwa sahabat Jabir adalah orang yang punya ruh perjuangan tinggi. Orang yang punya jiwa yang siap mengorbankan apa yang dimilikinya demi Islam dan kaum muslimin. Dan ini mungkin yang terpenting untuk kita petik dari kita membaca dan mengkaji sejarah sahabat Jabir. Ruh pengorbanan untuk membela Islam adalah senantiasa berkobar dalam hati kita, dalam sanubari kita. Tidak pernah redup meskipun kita dalam kondisi susah, meskipun kita dalam kondisi terjepit, yang nanti insyaallah akan disebutkan bagaimana Nabi dan para sahabat ketika perang Khandaq beberapa hari mereka tidak mencicipi makanan apapun, tapi mereka bersatu guyub menggali parit untuk membentengi kota Madinah dari serangan musuh. Seperti inilah diantara faedah yang kita petik, bahwa kita hendaklah senantiasa memupuk ukhuwah persaudaraan, memupuk kecintaan, dan tumbuh dalam benak kita, dalam hati kita, ruh perjuangan, pengorbanan untuk membela saudara-saudara kita, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan salaf umat ini. Ketika kita menyinggung sedikit sejarah Jabir ibn Abdullah, maka tidak lepas kita juga menyinggung tentang bapaknya Jabir, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Haram, yang ternyata bapaknya Jabir juga seorang sahabat yang mulia, yang Allah SWT telah berikan karomah kemuliaan yang luar biasa. Di antaranya karomah, apa itu karomah? Karomah al-audiya, keramat wali, adalah kondisi atau keadaan atau keajaiban yang keluar dari seorang di luar dari batas kemampuan orang, yaitu keajaiban yang keluar dari seorang di luar dari batas kemampuan orang. Kalau misalnya ada orang bisa lompat ya setinggi 100 meter. Ini kan satu yang apa? Ajaib. Tapi kalau ada orang bisa lompat setinggi 2 meter, ini hal yang apa? Yang enggak ajaib, ya kan? Ini contoh. Nah, di sana ada keajaiban yang di luar dari kemampuan manusia. Seorang bisa berjalan di atas air tanpa ada misalnya alas, apakah itu kayu atau semisalnya. Seorang bisa terbang ya di udara misalnya tanpa menggunakan alat. Nah, ini kalau yang keluar darinya keajaiban yang di luar dari kemampuan manusia adalah orang yang bertakwa, orang yang baik menurut agama, maka ini namanya karomah atau keramat wali. Kalau yang keluar darinya keajaiban orang yang ahli maksiat, apalagi orang yang musyrik, berarti ini dia menggunakan atau dia dibantu oleh para syaitan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya karomatul awliya, keramat para wali. Karena dalam Al-Quran dan dalam hadis telah ditetapkan adanya keramat para wali. Contoh keramat yang disebutkan dalam Al-Quran, keramat wali ya dalam Al-Quran adalah apa yang didapat oleh Maryam, ibunya Isa alaihi salatu wassalam. Di mana Maryam itu beribadah di tempat ibadah khusus, setiap hari datang kepada dia jenis makanan yang enggak ada di situ. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, didapatkan di sisinya ada makanan. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Dari mana kamu dapatkan makanan seperti ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah." Ini makanan dari sisi Allah. Ashabul Kahfi misalnya, 7 pemuda yang mereka lari dari kekejaman penguasa yang zalim. Mereka berlindung di goa. Allah tidurkan selama 309 tahun, tidur terpanjang yang pernah dialami oleh manusia di dunia itu oleh Ashabul Kahfi. 309 tahun tidak makan apapun, tidak minum apapun, hidup. Ada kata ada orang tidur pingsan misalnya sebulan tidak diinfus, misalnya tidak dimasukkan kepadanya zat makanan, kemungkinan sudah apa? Mati. Ini selama 309 tahun. Ini kan menunjukkan bahwa karamatul awliya sabitatun. Keramat para wali itu benar-benar ada. Kalau dia mengatakan, apa ada orang yang mengingkari karamatul awliya? Jawabannya ada. Yaitu orang-orang Mu'tazilah. Apa alasan mereka? Apa alasan mereka untuk mengingkari ini? Alasannya, karena khawatir bercampur dengan apa yang biasa dilakukan oleh tukang sihir dan para dukun, sehingga karena khawatir seperti ini kita menolak gak ada keramat para wali. Jawabannya, bagaimana kita menolak sesuatu yang jelas-jelas nyata, baik secara nas Al-Quran, sunnah, atau apa yang dilihat oleh manusia. Jangan bingung untuk membedakan ini keramat wali atau apa yang itu adalah bantuan dari syaitan ya kepada para dukun, tukang sihir dan semisalnya. Jangan bingung, beda sekali. Kalau yang keluar darinya keajaiban di luar dari kemampuan manusia, orang yang soleh, orang yang baik menurut tuntunan agama, ini keramat wali. Jadi untuk membedakan itu, lihat orangnya. Ini orangnya suka merendam di jamban, rambutnya panjang sampai pantat, kemudian suka makan kala jengking, ini bukan keramat wali. Andai kata dia susah bisa terbang, ini berarti atas bantuan jin. Kalau orangnya salih, menjalankan Alkitab Sunnah, ya kemudian Allah SWT memberi bantuan kepadanya dengan keajaiban, berarti ini ya karomah. Seperti Al-Hasan Al-Basri. Ketika dikejar oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim, dan hendak membunuhnya, Al-Hasan Al-Basri ada di hadapan Hajjaj bin Yusuf. Tapi dia tidak melihat. Ini mana Hasan Basri? Dikejar-kejar, tidak lihat. Ya. Padahal ada di dekatnya. Allah jadikan ada penutup pada apa? Mukanya sehingga tidak melihat Al-Hasan Al-Basri. Di antara keramat wali yang didapat oleh bapaknya Jabir, ketika perang Uhud dan bapaknya Jabir sudah punya firasat, besok saya adalah orang yang pertama-tama terbunuh. Ternyata betul. Ketika terbunuh dan tubuhnya dicincang oleh kaum musyrikin, maka sahabat Jabir ingin melihat jenazah bapaknya namun dicegah oleh kaumnya. Dia ingin lihat lagi dicegah oleh kaumnya. Tiba-tiba ada suara wanita menjerit. Ternyata saudarinya, bapaknya Jabir atau ya bibinya Jabir, paminya Jabir, menjerit. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kamu menangisi. Sesungguhnya malaikat menaungi ya dia, yakni jenazahnya bapaknya Jabir, sampai kalian angkat kalian masukkan ke liang lahat. Luar biasa. Sebuah jenazah dinaungi oleh malaikat. Yang Anda tahu negeri padang pasir kalau pas panas itu seperti apa, ya kan? Dinaungi oleh malaikat, jenazahnya sampai diangkat kemudian dimasukkan ke liang lahat. Ini berarti karomah. Kita tahu bahwa jenazah bapaknya Jabir dinaungi oleh malaikat karena kabar dari Nabi, berita dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian juga bapaknya Jabir itu dikubur satu kuburan dengan seorang bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini orangnya tinggi jangkung, ya. Sementara bapaknya Jabir agak pendek. Dikubur sekarang karena dalam kondisi perang jenazah banyak, enggak memungkinkan apa? Dikubur satu kuburan satu orang. Juga kalian tahu seperti apa Uhud kan gunung ya kan, gimana garinya kan? Sehingga terkadang satu liang lahat untuk sekian orang. Dikubur dalam satu liang lahat bapaknya Jabir dengan sahabat Amr bin Jamuh. Tapi dalam benak Jabir merasa enggak nyaman. Bapaknya itu enggak setinggi Amr bin Jamuh, kok dibarengkan dengan apa? Ya jenazahnya sahabat Amr bin Jamuh. Setelah 6 bulan dikeduk, dipindahkan di sampingnya. Jasadnya masih utuh, tidak ada yang berubah. Bahkan ketika di masa Muawiyah, di mana Muawiyah mengalirkan air yang nantinya akan melewati sungai atau lembah di sekitar Uhud, maka ketika air itu dialirkan, terkikis tanah dan kuburan syuhada Uhud sebagian tersingkap. Di antara yang tersingkap kuburannya waktu itu adalah kuburannya bapaknya Jabir. 40 tahun lebih jasadnya dikubur, ternyata masih utuh. Allah jaga. Allah menjaga jasadnya bapaknya Jabir ibn Abdullah. Seperti ini bapaknya. Orang yang solih, orang dapat karomah. Ya. Kemudian, sahabat Abdullah, yang ini bapaknya Jabir ini, adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa ada tirai, tanpa ada penghalang. Ini luar biasa. Berkata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan saya, maka beliau mengatakan, wahai Jabir, kenapa saya melihat Anda kok bersedih? Lihat Nabi sangat perhatian dengan para sahabat. Ya seperti ini memang seorang pemimpin, mengetahui kondisi rakyatnya, mengerti keadaan ya masyarakatnya. Kalau memang ada yang sedih, butuh dihibur maka dihibur. Kalau ada yang kesulitan, butuh dibantu, dibantu. Seperti ini seorang pemimpin. Tidak hanya memikirkan perutnya sendiri, tidak hanya memikirkan keluarganya sendiri, memikirkan rakyatnya, memikirkan umatnya. Mali aroka munkasiron. Ada apa ya Jabir? Saya melihat Anda sedih. Kata Jabir, wahai Rasulullah, bapak saya terbunuh dalam perang Uhud. Dan dia meninggalkan anak yang banyak dan utang. Meninggalkan utang dan apa? Anak. Oh ya wajarlah. Seperti apapun ya seorang keimanannya kalau dia menghadapi musibah ya itu bersedih. Dan bersedih seperti ini tidak mengapa. Yang dilarang itu kan berkeluh kesah. Adapun bersedih, adapun meneteskan air mata wajar. Nabi sendiri ketika anaknya meninggal itu Ibrahim, Nabi meneteskan air mata. Ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, Anda sampai meneteskan air mata seperti Rasulullah. Sahabat itu menganggap kalau meneteskan air mata termasuk menangis yang dilarang. Maka Nabi mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata ini berlinang, hati pun bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Jadi hanya meneteskan air mata di saat seorang misalnya ditinggal mati oleh kasihnya bukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang adalah ketika seorang itu menangis dengan mengeluarkan suara, apalagi diikuti dengan memukul-mukul muka, membentur-benturkan kepala, ya, merobek-robek baju, berteriak dengan teriakan jahiliyah, ini yang diharamkan. Kemudian Rasul alaihi wasallam mengatakan, maukah aku memberi berita gembira kepadamu dengan apa yang didapat oleh ayahmu? Kata Jabir, iya wahai Rasulullah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Makallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab." Tidaklah Allah mengajak bicara seorang pun kecuali dari belakang tirai, tidak secara hadap-hadapan langsung. Dan sungguhnya Allah menghidupkan bapakmu wahai Jabir, lalu Allah mengajak bicara dia secara langsung tanpa ada tirai. Ini kan berarti karomah kemuliaan yang didapat oleh bapaknya Jabir, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya 'abdi, tamanna 'alayya utika." Wahai hambaku, kamu mohon kepada saya, niscaya saya akan beri. Qala ya rabbi tuhyini fa uqtal fika thaniyatan. Kata dia, "Wahai Allah, kau hidupkan saya kembali sehingga saya akan terbunuh lagi di jalanmu untuk kedua kali." Saking besarnya kemuliaan yang didapat oleh orang yang mati syahid sampai dia ingin hidup lagi dan ingin terbunuh lagi abadi jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu qasabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un." Sungguh telah menjadi suratan takdir dariku bahwa mereka tidak akan kembali lagi ke dunia. Orang sudah mati, ya sudah, enggak akan kembali lagi ke dunia. Qala wa unzilat hadhil ayah, lalu diturunkan ayat ini, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabiilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun." Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki. Pada kisah ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah isbatul karamah lil auliya, adanya penetapan keramat wali, karamatul auliya. Bahkan ulama Ahlussunnah menyebutkan bahwa termasuk dari keyakinan Ahlussunnah adalah menetapkan adanya keramat para wali. Kalau ini termasuk akidah Ahlussunnah, berarti orang yang tidak percaya dengan adanya keramat para wali bukan Ahlussunnah. Ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan semisalnya. Karamatul awliya, keramat para wali, itu adalah hak. Kalau ada yang bertanya, seorang untuk meraih predikat sebagai wali Allah, itu apa syaratnya? Apakah dia harus bisa terbang lebih dahulu atau berjalan di atas air? Tidak, syarat untuk menjadi wali Allah ada dua. Yaitu yang pertama, iman dan takwa. Allah SWT yang berfirman, "Ala, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah, la khawfun alaihim, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Artinya tidak takut apa yang akan mereka alami nanti karena telah dijamin oleh Allah. Dan tidak akan bersedih terhadap apa yang telah lewat dari kenikmatan dunia karena telah diganti dengan lebih baik. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau ada yang bertanya, saya masih bingung loh, kalimat iman dan takwa itu apa sih? Sering saya membacanya atau mendengarnya. Ketahuilah, kalau ada kalimat iman dan takwa, maka yang dimaksud iman adalah amalan hati, takwa adalah amalan anggota badan. Jadi enggak cukup keyakinan kemudian tidak diwujudkan dalam apa? Amalan. Atau tidak cukup amalan yang tidak dilandasi oleh keyakinan. Tapi ada padanya dua hal. Keyakinan yang benar, kemudian diwujudkan keyakinan ini dalam bentuk amalan. Inilah yang dinamakan iman dan takwa. Sama dengan ayat, "Illal ladzina amanu wa amilus shalihat." Iman dan amal shalih. Kalau disebutkan iman dan amal shalih, berarti iman amalan-amalan hati, amal sholih berarti amalan-amalan anggota badan. Jadi bukan syarat seorang menjadi wali Allah kemudian dia keluar darinya keajaiban. Orang yang beriman dan bertakwa maka dia adalah wali Allah. Berkata Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahimahumullah, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyah." Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Jadi ingat bahwa yang namanya wali Allah tidak disyaratkan keluar dari dia keajaiban di luar dari kemampuan manusia. Hanya terkadang Allah SWT memberi bantuan kepada para wali-wali Allah dalam kondisi tertentu dengan bantuan yang di luar dari kemampuan manusia. Misalnya ketika dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim yang akan membunuhnya, yang akan mencelakakannya, kemudian Allah jadikan penguasa itu tidak melihatnya padahal yang mau ditangkap di hadapannya. Ya, ini bukan pakai aji sirep, tapi memang mendapat karomah dari Allah SWT. Atau ketika misalnya memang seorang dia sedang didolimi oleh penguasa dolim, tidak dikasih makanan, tiba-tiba datang pada dia makanan. Ya, itu dari Allah SWT. Seperti Khubay bin Adi, sebelum dia dieksekusi mati oleh orang-orang kafir di penjara, datang kepada dia buah-buahan, makanan yang buah-buahan yang tidak ada, yang bukan musimnya waktu itu. Karena itu ini karomah, ya, keramat, bantuan dari Allah kepada wali-walinya. Jadi bukan syarat seorang menjadi wali Allah kalau keluar dari dia perkara-perkara yang aneh, yang di luar dari kemampuan manusia. Kemudian wali-wali Allah pun bertingkat-tingkat, tidak sama, berkelas-kelas. Dan tentunya semakin banyak keimanan, ketakwaan, dan semakin banyak pula bantuan. Dahulu dikatakan al-ma'unah ala qadril mu'nah, bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang kita berikan. Pertolongan dari Allah yang akan kita dapat sesuai dengan seberapa kita sudah menjalankan, ya, bimbingan agama ini. Jangan orang belum apa-apa menjalankan perintah agama, kemudian dia inginnya dapat pertolongan dari Allah. Tidak akan mungkin. Karena Allah SWT mengatakan, intasurullaha yansurkum. Kalau kalian membela Allah, membela agama Allah, Allah akan bela kalian. Nah, kita tidak bela agama Allah, kok dari mana kita mengharapkan pembelaan dari Allah? Al-ma'unah ala qadril mu'nah. Bantuan sesuai dengan modal yang kita berikan, ketaatan yang kita suguhkan. Kemudian di antara faedah dari kisah karamat wali yang didapat oleh bapaknya Jabir, isbatu sifatil kalami lillahi ala ma yadiku bijaladihi. Penetapan sifat kalam bagi Allah. Bahwa Allah itu berbicara. Tapi ingat, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Allah SWT itu punya sifat kalam, itu Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian dalam kisah tadi ada faedah fadhilatu syahadah, keutamaan orang yang mati syahid. Dengan disebutkan keutamaan seperti ini, maka akan mendorong orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah SWT untuk senantiasa istiqomah. Namun ingat, kalimat jihad sekarang sudah banyak disimpangkan. Ada mengatakan jihad itu ya kerja keras mencari nafkah untuk anak istri. Ini tentu pemahaman yang keliru. Jihad ada yang mengartikan, jihad itu artinya kita merubah, apa namanya, merubah sistem pemerintahan, ya, sehingga lebih demokratis misalnya. Ini juga keliru. Ada pula yang memaknai bahwa jihad itu adalah dengan melakukan aksi-aksi teror, kekerasan, ini juga keliru. Yang namanya jihad fisabilillah, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, mengqatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang agar agama Allah itulah yang mulia, kalimat Allah itulah yang tinggi, maka inilah yang dinamakan fisabilillah. Kemudian ingat, menjihadi orang-orang kafir tidak selamanya dengan senjata. Terkadang menjihadi mereka dengan menepis syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Terkadang bentuk jihad seorang terhadap orang-orang kafir adalah membongkar kedok-kedok mereka, kejahatan-kejahatan mereka. Karena terkadang orang kafir suatu saat tidak menyerang dengan senjata, tapi menyerang dengan fitnah terhadap umat Islam, terhadap syariat Islam. Maka bagaimana kita meruntuhkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Masyarul hadirin rahimakumullah, sahabat Jabir ibn Abdullah melaksanakan wasiat bapaknya. Berkata Jabir, tatkala perang Uhud tiba, ayah saya memanggil pada waktu malam, maka dia mengatakan, tidaklah saya mengira kecuali saya orang yang pertama-tama terbunuh dalam perang ini dari sahabat Nabi. Dan saya tidaklah meninggalkan orang sepeninggal saya nanti yang lebih mulia di hadapan saya dari kamu selain dirinya Rasulullah. Tentu Rasulullah lebih mulia ya. Dan bapak itu punya hutang, maka bayarlah utangnya bapak dan berbuat baiklah terhadap saudari-saudarimu. Kata Jabir, maka kami berada di pagi hari dan ketika peperangan ternyata dia adalah orang yang pertama terbunuh dalam perang ini. Kalau dia mengatakan, kok bapaknya Jabir mengatakan seperti ini? Saya tidak memandang kecuali saya orang yang pertama terbunuh dalam perang ini. Dan ternyata terbukti ya kan? Apakah ini artinya dia menghabarkan dengan berita gaib? Ya kan? Apakah artinya dia memberitakan dengan berita yang gaib? Jawabannya bukan. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tapi ini adalah ilham. Ilham dari Allah kepada bapaknya Jabir bahwa ya dia orang yang awal-awal terbunuh dalam perang Uhud. Lah bedanya dengan wahyu, kalau ilham bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak, kalau wahyu mesti turun. Itu bedanya. Masyiral ikhwah rahimakumullah, di sini seorang berpesan kepada anaknya untuk membayarkan hutang-hutangnya. Karena memang hutang meskipun bukan dosa, tapi orang yang mati syahid, kalau dia masih punya utang, masih tertahan untuk masuk ke dalam surga. Sehingga perkara hutang ini tidak boleh kita menganggap ringan. Tidak boleh menganggap ringan. Bahkan pernah Nabi hendak tidak menyolati seorang sahabat karena apa? Dia punya utang. Namun ketika ada sahabat lain yang siap membayarkannya, kemudian Nabi menyolatinya. Bukan karena utang itu dosa, tapi karena memang ini kaitannya dengan makhluk, maka perhatikan. Kalau orang yang terbunuh di jalan Allah, sebuah kematian yang sangat mulia, itu saja belum bisa menyampaikan dia ke dalam surga karena masih punya utang, lalu bagaimana yang lainnya? Ini jadi pelajaran bagi kita. Ya, kalau kita punya utang, kita catat, ya, kemudian kita kasih tahu keluarga ini, saya punya utang ini dan itu. Ya. Sehingga nanti kalau dia misalnya meninggalkan, keluarganya bisa mengetahui jumlah utangnya, kemudian bagaimana berusaha untuk membayarkan. Dan orang yang dililit oleh utang, dahulu dikatakan hamun bil lail wa dhulun bin nahar. Kalau malam hari tiba itu gelisah. Kalau siang hari tiba itu izin dengan orang malu. Maksudnya orang yang terutama orang yang mengutangkan. Hamun bil lail wa dhulun bin nahar. Di malam hari isinya apa? Gundah. Di siang hari malu. Ini bagi orang yang masih punya perasaan, yang enggak punya perasaan ya tebel apa namanya? Mukanya kayak gak peduli. Para seperti ini ya, orang yang mengambil harta manusia dengan niatan tidak akan mengembalikannya, maka akan dilenyapkan oleh Allah SWT. Tapi orang yang dia mengambil harta manusia, misalnya meminjam atau berhutang dengan niatan dia itu akan mengembalikan, Allah akan mudahkan dia untuk mengembalikannya, untuk membayarnya. Sama-sama mengambil harta orang, sama-sama pinjam. Tapi yang ini dilenyapkan oleh Allah, yang ini dibantu oleh Allah. Kenapa? Niatnya beda. Yang ini ngambil atau minjam harta orang tapi ingin melarikannya, tidak ada niatan mengembalikan. Andai kata dia berhasil melarikannya, maka akan dilenyapkan oleh Allah. Andai kata dia berhasil melarikan harta orang kemudian jadi kaya, suatu saat akan dilenyapkan oleh Allah SWT. Tinggal tunggu saatnya. Ya. Adapun orang yang mengambil harta manusia dengan niatan nanti mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia untuk memudahkan dia untuk mengembalikannya. Jadi hati-hati tentang perkara hutang ini. Karena saking besarnya perkara hutang ini, ketika datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika saya terbunuh dalam perang ini, saya menghadap dan saya tidak lari dari musuh, apakah saya akan dapat surga? Apakah aku akan diampuni oleh Allah? Kata Nabi, iya, kecuali hutang. Saroni bidzalika Jibril. Tadi Jibril membisikkan kepada saya kecuali utang. Menunjukkan bahwa utang ini perkara yang apa? Berat. Kaitannya dengan makhluk. Kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang bertobat, ya. Kalau dengan makhluk meminta kehalalan, ya. Atau bagaimana caranya supaya hak makhluk ini tersampaikan. Dan sahabat Jabir melaksanakan wasiat orang tuanya. Melaksanakan wasiat orang tuanya dengan membayarkan hutang-hutangnya. Seperti pula sahabat Abdullah ibn Zubair, dia mendapat wasiat dari bapaknya untuk membayarkan hutang-hutangnya. Setelah dikumpulkan, utang itu banyak sekali. Utangnya banyak sekali, sehingga warisan itu dibagi setelah utang-utang ini terselesaikan. Kemudian setelah sekian tahun baru utangnya terbayar, kemudian setelah itu warisannya dibagi. Sebenarnya sahabat Zubair bin Awam ini kalau dihitung orang paling makmurnya orang lah di zaman sahabat. Orang paling makmurnya sahabat. Kok bisa punya utang seperti ini? Kisahnya, Zubair bin Awam ini orang yang dipercaya oleh manusia. Kadang dititipi oleh orang, kata Zubair, ah, daripada saya dititipi tak utang saja, lebih apa? Enak ya kan? Daripada saya dititipi, lebih baik tak utang saja, kemudian direlakan diutang. Dan memang dia orang yang amanah, hartanya juga banyak aslinya. Namun ketika sudah meninggal, kan utang-utangnya banyak belum terbayar. Maka anaknya ya diwasiati, nanti kalau saya meninggal, ya utang saya ini dibayarkan. Karena utangnya banyak, ya. Dan khawatir anaknya ini nanti gak bisa bayar, maka diajari doa. Wahai anakku, nanti kalau kamu kesulitan membayar utang bapakmu, kamu doa seperti ini. Ya Maula Zubair, iqdi anhu ad-dain. Ya Maula Az-Zubair, iqdi anhu ad-dain. Wahai penolong Az-Zubair, bayarkanlah utang-utangnya. Penolong Zubair siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Zubair, setiap kali saya kesulitan bayar utang, kemudian saya mengikuti saran bapak saya, membaca doa itu, kemudian Allah mudahkan saya. Kemudian terbayar semua utangnya, kemudian setelah itu harta yang sisa dibagi waris. Jadi ingat ya, orang kalau meninggal, meninggalkan harta, itu bukan langsung hartanya untuk rayahan, bukan untuk warisan. Enggak. Pertama, kalau seorang meninggal, meninggalkan harta, harta itu untuk biaya ya proses penguburan. Mungkin butuh biaya untuk beli kafan, butuh biaya untuk memandikan, pengangkutan, penguburan. Ini yang pertama. Kemudian kedua, yang pertama ya, pokoknya yang kaitannya dengan proses penguburan, yang butuh biaya, tapi biaya yang syar'i. Nanti kalau ada acara-acara tertentu yang ini harus, nah ini sesuatu yang di luar dari apa? Biaya ini sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan biaya penguburan ya sesuatu yang memang secara syariat lah ya kan, beli, dibelikan kafan, dimandikan, mungkin beli air, beli minyak wangi, kabur barus, beli apa? Misalnya ongkos penggalian ya, dan semisalnya. Kemudian yang kedua, ini sebelum waris, untuk membayar utang-utang kepada Allah. Bisa jadi si mayit tadi punya utang. Misalnya dia melanggar sumpah. Melanggar sumpah, belum bayar kafarat, sudah meninggal. Nah, bayar sumpah itu di antara kafaratnya memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memberikan budak. Ini kan butuh duit, ya kan? Belum membayar, ternyata sudah mati. Ya. Untuk memberi makan 10 orang miskin itu diambilkan dari warisannya ini. Jadi utangnya mayit kepada Allah itu yang dibayar dulu. Ketiga, utang-utang pada makhluk. Utang-utang pada sesama. Dibayarkan. Kemudian yang keempat, pelaksanaan wasiat. Misalnya, seorang meninggal, meninggalkan harta 10 juta. Biaya penguburan 1 juta, kan? Kemudian untuk bayar kafarat 1 juta misalnya. Kemudian utang pada orang 1 juta. Berarti sudah berapa? 3 juta, 37 juta. 37 juta. Kemudian bapaknya berwasiat, nanti kalau saya mati ya seperempat dari harta bapak itu diwakafkan ke masjid. Berarti 10 juta seperempatnya berapa? 2 juta setengah. Berarti tadi 3 juta ditambah berapa? 2 juta setengah berarti berapa? 5 juta setengah. Selesai sudah, sisanya berapa? 4 juta setengah, ini yang dibagi waris. Jadi pembagian waris itu nanti setelah apa? Utang-utang mayit itu terbayar. Jadi urutannya kayak tadi. Pertama, biaya. Kalau misalnya untuk proses penguburan saja kurang dari warisannya, ya sudah. Kayak pembayaran utang, kemudian wasiat gak terlaksana. Misalnya gini, bapaknya berwasiat nanti kalau saya mati, seperempat harta saya wakafkan ke masjid ya. Dah, ternyata cuma meninggalkan uang 1 juta rupiah. Sementara biaya untuk penguburan saja 1 juta. Kan habis. Maka wasiat itu gak bisa terlaksana. Karena apa? Hartanya habis. Jadi urutannya pertama, harta warisan itu untuk pembayaran proses penguburan. Yang kedua, urutannya untuk membayar hutang-hutang mayit terhadap Allah. Yang ketiga, untuk membayar hutang-hutang mayit dengan makhluk, ya dengan ya manusia. Yang keempat, untuk melaksanakan wasiat mayit. Saya mayit berwasiat seperempat hartanya untuk wakaf misalnya. Yang kelima baru dibagi waris. Ya, ini penting. Masyarakat ikhwah rahimakumullah. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau rela menikah dengan seorang janda demi saudari-saudarinya masih kecil. Padahal orang tentu inginlah ya, hatinya sudah tua pun ingin dapat apa? Gadis ya kan? Ini seorang pemuda yang kuat. Keinginan dia untuk dapat gadis tentu lebih besar. Tapi kan dia memandang ada yang lebih utama dari itu. Demi adik-adiknya, saudari-saudarinya yang banyak yang yatim sebagiannya, maka dia rela berkorban demi saudari-saudarinya. Lihatlah, ternyata orang yang mulia, orang yang sejarahnya terus dibaca dari masa ke masa adalah orang-orang yang memang mereka rela berkorban. Rela berkorban. Adapun orang yang tidak mau mengorbankan waktunya, tidak mau mengorbankan hartanya, tidak mengorbankan apa yang dimilikinya, dia enggak akan terukir dalam sejarah. Bahkan ketika hidup pun orang menganggap batang urip. Artinya apa? Hidup tapi dikatakan apa? Bangkai. Enggak ada apa nilainya. Hidup pun orang anggap bangkai. Jangan sampai seperti itu. Kisahnya seperti ini. Dan ini mungkin nanti akan makan waktu yang panjang karena padanya ada faedah yang banyak. Jabir mengatakan, saya tergesa-gesa, artinya dia ingin cepat ya sampai rumah ketika saya mengendari onta yang memang sudah letih dan ontanya itu enggak jalan cepat. Jadi Jabir waktu itu punya onta yang lamban jalannya. Ketika Jabir dengan Nabi dalam perjalanan, Jabir ingin cepat-cepat pulang. Karena apa? Jabir ini pengantin baru. Tentu ya, karena pengantin baru ya kan, ingin segera bertemu dengan keluarganya. Tapi di sisi lain, meskipun dia pengantin baru, tetap dia ikut keluar perang bersama Nabi alaihi wasallam, meninggalkan kelezatan hidup untuk meraih ridha Allah SWT. Karena seperti itu, untuk mendapatkan surga itu orang harus berjuang, berkorban. Ya kan? Kalau orang ingin mengikuti hawa nafsunya, inginnya tenang di rumah, enak-enakan, bermalas-malasan. Tapi enggak seperti itu. Orang-orang mulia sebelum kita itu mereka meninggalkan kelezatan hidup ya sesaat untuk meraih ridha Allah SWT. Orang haji misalnya. Kan berat meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili, pekerjaan, tinggal di negeri orang. Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tenaga yang banyak. Seperti ini. Tapi kalau memang jaminannya adalah surga, buahnya adalah ampunan dari Allah, apa yang kita keluarkan dari harta, biaya, dan tenaga, ringan. Apa yang kita keluarkan, itu ringan. Sahabat Jabir bin Abdullah waktu itu naik onta yang terkenal lamban. Sampai-sampai sahabat Jabir ingin turun dari onta, tinggalkan onta ini. ketika ada dalam benaknya terbetik seperti itu, tiba-tiba ada orang dari belakang menonjok ontanya dengan tongkat, tiba-tiba ontanya itu berjalan dengan cepat sampai di depan pasukan, di depan rombongan. Ketika Zuhair menoleh, ternyata dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat. Onta yang terkenal lambat dengan ditonjok dengan tongkatnya Nabi, kemudian berubah menjadi onta yang apa? Sangat cepat, bahkan di depan apa? Rombongan. Maka Rasul tahu, Jabir ketika sudah ontanya apa? Cepat seperti itu, ya ingin cepat-cepat sampai di rumah. Kata Nabi, "Ma yu'jiluka ya Jabir, ada apa kamu tergesa-gesa?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, inni haditsu ahdin ya ursil." Saya baru saja menikah. Nabi bertanya, "Kamu menikah dengan gadis atau dengan janda?" Kata Jabir, "Saya menikah dengan janda." Kata Nabi, "Mengapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis yang kamu akan bercanda dengan dia dan dia bercanda dengan kamu?" Nanti akan disebutkan faedah di sini. Kalau dia bertanya, "Jabir nikah kok Nabi enggak ngerti?" Kan gitu. Jabir kan nikah. Tapi kok Nabi enggak ngerti, kan Jabir dekat dengan Nabi, masa Nabi enggak diundang? Jawabannya, bisa jadi yang dimaksud di sini Jabir sudah akad, tapi walimahnya apa? Nyusul. Dan banyak orang Arab seperti itu modelnya. Jadi nikah dulu, akad, nanti walimahnya apa? Nyusul. Ya. Mungkin seperti ini Jabir. Ya. Sehingga sampai Nabi bertanya, "Lah, kamu nikah dengan gadis atau dengan janda?" Ketika Nabi tanya seperti itu, kan Nabi gak ngerti. Gak ngerti buktinya, Nabi gak ngerti juga kalau Jabir sudah apa? Menikah. Padahal Jabir kan dekat dengan Nabi. Kok Nabi sampai gak ngerti kalau Jabir sudah menikah? Mungkin yang dimaksud di sini sudah melangsungkan akad, tapi apa? Walimahnya apa? Menyusul. Sepertinya kayak gitu. Karena Jabir ini termasuk sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Mengapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis yang dia akan bercanda denganmu dan kamu akan bercanda dengannya?" Apa dimaksud? Apakah kalau itu enggak gadis enggak bisa bercanda? Iya, bercanda. Cuma kan beda. Seorang wanita yang dia itu janda, itu kan dia pernah dengan laki-laki lain, yang itu nanti kalau suami yang kedua ini enggak seperti yang pertama, kan bisa apa? Ungkit-ungkit. Dulu bekas suami saya itu lebih tampan dari kamu, lebih gagah dari kamu, lebih ini dan itu. Beda. Dia seorang gadis yang belum pernah ya dengan laki-laki lain, maka hatinya hanya tertambat kepada ya suaminya saja. Ya, hatinya hanya tertambat kepada suaminya. Kemudian di antara faedahnya, menikahi gadis, disebut dalam hadis, "A'dzabu afwahan," lebih manis mulutnya dan lebih bergerak rahimnya. Lebih manis mulutnya dan lebih bergerak rahimnya. Artinya biasanya lebih banyak anaknya. Beda dengan janda yang sudah tua, yang mungkin tidak apa, sudah tidak subur lagi, ya kan? Karena umumnya gadis itu lebih subur, sehingga diharapkan akan banyak anak. Tapi Jabir mengatakan kepada Rasulullah, "Bapak saya meninggalkan saudari-saudari yang banyak. Saya tidak ingin menikah dengan seorang wanita yang sebaya dengan mereka, yang tidak akan bisa merawat mereka. Saya menikah dengan seorang wanita yang nanti bisa nyisiri mereka, ikut merawat mereka." Maka Nabi mengatakan, "Barakallahu fika," atau "Barakallahu laka." Semoga Allah memberi berkah kepadamu. Semoga Allah memberi berkah kepadamu. Lihat, sahabat Jabir, dia rela demi saudari-saudarinya menikah dengan seorang janda. Agar janda itu ikut membantu Jabir merawat saudari-saudarinya. Di sini ada faedah. Bahwa seorang istri ikut membantu keluarga suami di saat memang sangat butuhkan bantuan, walaupun ini sifatnya tidak wajib. Ini penting. Terkadang seorang ya ketika saudara-saudaranya, suaminya atau keluarga suaminya dalam kondisi membutuhkan bantuan, pas sibuk, kemudian dibiarkan, "Ah, bukan tugas saya, kan saya dengan dia cuma ipar saja, atau saya dengan dia cuma ya menantu dan mertua." Jangan seperti itu. Di sini Jabir menikah dengan seorang janda yang nanti kira-kira ikut bisa merawat. Niatannya seperti ini boleh. Karena kalau enggak boleh Nabi akan negur Jabir. Namun ketika Nabi enggak menegur, boleh orang nikah dengan seorang wanita punya niatan agar nanti istrinya ikut membantu merawatkan saudari-saudarinya yang mungkin kesulitan, ya kan? Seperti ini. Dan memang dahulu wanita-wanita sahabat, wanita-wanita salaf itu bukan wanita cengeng. Wanita yang mereka itu membantu suaminya. Apa yang menjadi keperluan suaminya dibantu. Ini lihat Asma binti Abi Bakrin, putrinya siapa? Abu Bakar. Istrinya Zubair bin Awam. Dia mengambilkan air untuk suaminya sejauh 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1 kilo 750 meter. Lah ada wanita sekarang mengambilkan air sejauh itu. 100 meter aja sudah teriak. 50 meter sudah teriak. Ini Asma binti Abi Bakrin membantu suaminya dengan mengambilkan air sejauh 1 mil. Seorang perempuan. Bayangkan. Seperti itu membantu suaminya. Demikian pula Fatimah. Putrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Putrinya Nabi. Menumbuk biji korma. Ya kalau yang ditumbuk itu misalnya ketuk ya kan. Apa namanya singkongnya sudah direbus. Biji korma kayak apa kerasnya. Itu dilakoni oleh Fatimah sampai tangannya itu apa? Lecet. Seorang sayyidah. Seorang pimpinan wanita di surga, tangannya sampai apa? Lecet lagi itu. Ya, dengan tulusnya. Dia tumbuk biji korma itu untuk memberi makan kuda suaminya. Seperti ini memang. Seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Ikut memberikan pelayanan dan membantu apa yang menjadi keperluan dari suaminya. Pernah pada suatu hari, Fatimah binti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meminta pembantu kepada Nabi. Dan Nabi bukan tidak sayang kepada putrinya, sayang. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada putrinya yang lebih baik dari pembantu. Yaitu Nabi mengajarkan kepada Fatimah dan Ali untuk membaca wirid sebelum tidur. Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Berarti berapa? 100. Itu seperti kamu punya pembantu. Dibekali oleh Nabi wirid ini saja. Tidak dicarikan pembantu oleh Nabi. Bukan Nabi tidak kasihan-kasihan. Dan ternyata betul. Bahwa yang namanya wirid, yang namanya zikir itu punya ya manfaat yang besar bagi tubuh seorang. Di mana di antara kegunaannya seperti seorang dia tadi punya pembantu. Jadi kebutuhan-kebutuhan rumahnya itu yang secara kasar itu kelihatan capek, tapi karena dia orang yang ketika melihat tidur membaca wirid itu dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Sehingga di sini hiburan juga bagi mereka-mereka yang mungkin secara ya taraf ekonominya masih apa? Rendah. Kemudian banyak pekerjaan di rumah, lihat wasiat yang mulia dari Nabi ini. Kalau mau tidur membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 dan takbir 34. Wasiat ini dijalankan oleh Ali sampai pun ketika perang Siffin pun tidak dilupakan oleh Ali, terus dijalankan. Dan memang zikir akan memunculkan kekuatan tersendiri. Dan Anda tahu bagaimana para nabi dan para rasul itu makannya itu sederhana, tetapi mereka punya kekuatan luar biasa. Nabi Muhammad itu diberi kekuatan sekian puluh orang. Padahal makannya apa? Sederhana. Jadi kekuatan itu tidak hanya semata-mata karena apa? Seorang itu gizinya banyak. Malah di zaman sekarang, orang yang gizinya banyak malah kadang apa? Kebanyakan gizi, kebanyakan ya lemak misalnya malah lemah. Ya kan? Kadang seperti itu. Jadi Nabi alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Fatimah untuk membaca wirid ini. Ketika akan tidur, membaca tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34 itu seperti punya pembantu. Untuk poin ini insyaallah kita lanjutkan faedah yang bisa kita petik darinya. Yang intinya bahasa sahabat Jabir ibn Abdillah, beliau menikah dengan seorang janda agar istrinya nanti ikut membantu dia dalam merawat saudari-saudarinya. Jadi rela menikah dengan seorang janda untuk membahagiakan saudari-saudarinya. Ini kan menunjukkan bahwa sahabat Jabir ya orang yang mendahulukan maslahat. Ada dua maslahat didahulukan yang terbesarnya. Maslahat menikah dengan gadis dan maslahat menikah dengan janda, ya. Maslahat yang besar di sini untuk adik-adiknya, saudari-saudarinya, itu dia menikah dengan janda yang bisa merawat, ya, saudari-saudarinya. Demikian wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah mihamdika, syaitu Allah ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.